wajib bagi kita kaum muslimin yang mampu berdakwah, silakan berdakwah. Yang tidak, maka mencari ilmu. Dakwailah orang-orang yang wajib didakwahi, seperti istri, anak, dan orang yang kita tidak sanggup beri dakwah, kita menyibukkan diri dengan kolaborasi. Ya, selesai berarti dengan beberapa ayat dan hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Zaman itu semakin buruk, kecuali berarti ada zaman di mana tidak semakin buruk tapi lebih baik. Zaman siapa? Zaman turunnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun bertemu dengan Imam Mahdi, lalu beliau memimpin kaum muslimin ini dan kaum muslimin berada dalam kejayaan. Maka kata Nabi, hari itu di permukaan bumi penuh dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kedoliman. Penuh dengan sunnah setelah sebelumnya penuh dengan bid'ah, penuh dengan tauhid setelah sebelumnya penuh dengan syirik, berarti lebih baik. Maka saya berikan kesalahan dari sini bahwa zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, kecuali zaman Nabi. Ada pun yang berpendapat kecuali zaman Umar bin Abdul Aziz, ini keliru. Bahwa zaman itu dari mulai Abu Bakar, kemudian memburuk di zaman Umar, memburuk di zaman Utsman, memburuk di zaman Ali, memburuk di zaman Muawiyah, memburuk di zaman Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz menjadi baik. Ini dapat yang mana? Karena di zaman Yazid, di zaman Muawiyah itu lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Walaupun keadaan Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik dari Yazid. Kenapa? Banyak jawab. Di antara para sahabat masih banyak yang hidup di zaman Yazid. Sedangkan zaman Umar bin Abdul Aziz tinggal sedikit. Berarti ilmu lebih banyak di zaman Yazid daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Adapun zaman Isa kelak ketika beliau turun, maka itu zaman yang lebih baik dari maka dengan mengumpulkan semua dalil ini, maka setelah tidak ada Islam itu, ia sekarang ia belum usah dan seterusnya sebelum datangnya Nabi sehari itu. Ini yang pertama. Makna kedua bahwa tetap saja asing, tetap saja asing, artinya minoritas tapi menang. Karena pertanyaannya, apakah para sahabat itu mayoritas? Kan tetap minoritas. Di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar, apakah Islam itu mayoritas? Kan tetap minoritas. Mayoritas kan tak ada. Kan jumlah kaum muslimin dengan jumlah kaum kafirin tetap lebih banyak kaum kafirin. Tapi menang, berkuasa, ditakuti, dikendali oleh lawan. Gitu ya. Ada pun jumlah kaum muslimin. Sangat dibanding dengan kaum. Apakah boleh orang tua yang sudah pensiun dan tidak punya harta menggantungkan nafkahnya pada anaknya, orang wanita yang bekerja untuk menafkahi orang tua? Jelas, apa yang dimiliki oleh anak itulah milik orang tua. Maka meminta kepada anak tidak terserah. Apalagi minta wajib tanpa izin. Tidak terserah bagaimana adanya yang sering kita bahas. Nabi membolehkan orang tua untuk mengambil harta anaknya. Ketika anak seorang anak mengaji kepada Nabi, wahai Rasul, hartaku sering diambil ayahku tanpa pengetahuanku. Nabi menjawab, anta wa malika Nabi, engkau berikut hartamu adalah milik orang tua. Berarti tidak terserah. Meminta kepada anak. Yang kita bahas saja adalah meminta kepada orang lain. Atau anak meminta kepada orang tua ketika itu nafkah. Ketika itu nafkah. Anak SMP, SMA, kuliah, dan juga cari kerjaan, tentu dia hanya bisa minta. Dan ini saudara ibu saya mempunyai anak perempuan. Bagaimana anak perempuan itu terhadap saya? Apakah mau atau tidak? Tidak, bukan. Satu kakek, satu nenek, bukan makhluk. Kalau dengan saudara ibu kita atau saudara bapak kita, itu makhluk. Tapi terhadap anaknya, tidak. Boleh menikah. Tidak boleh melamar. Tidak boleh berjaya. Tidak boleh melihat rambutnya dan nenek saya pernah minum air susu orang lain. dan orang lain itu mempunyai tujuh perempuan. Bagaimana tujuh perempuan dari orang itu? Apakah orang anak saya? Ah tidak, si nenek itu saja. Nenek saya pernah minum dan itu orang lain. Dan itu masalah. Adiknya nenek, kakaknya nenek, tidak masalah. Urusan nenek dengan keluarga itu. Ya, misalnya saya pernah menuju kepada Fulana, maka urusan saya adalah dengan Fulana, suaminya Fulana, adiknya Fulana, ibunya Fulana, itu semuanya maka urusan saya. Adik saya tidak ada bunga, ya, karena yang menuju kepada si Fulana itu saya, ya, maka Fulana itu jadi ibu saya, adiknya Fulana itu jadi bibinan, ibunya Mulana itu jadi nenek saya dan anaknya Mulana jadi saudara saya. Ya, ada pun adik saya, orang tua saya, kakak saya, tidak ada hubungan. Apakah dalil suami yang membolehkan panitia korban mendapat dari korban? Bagi apa? Kamu sebagai upah tidak boleh. Kamu sebagai upah tidak boleh. Karena ini ibadah untuk kok Rasul yang terserahkan. Kami tidak dikali ketika dipakai pemotongan dengan korban itu, maka seluruh upah dari uang yang telah diusahakan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun dagingnya, kulitnya, bahkan pelananya, ketika itu merupakan unta tunggangan, ada pelananya dikorbankan, maka semua diberikan kepada fakir miskin yang berhak. Ada pun yang motong, yang nyasar-nyasar, kan keluar tenaga, kamu upah, kan gitu. Nah, dari mana upahnya? Dari uang, tidak boleh dari situ. Ada pun yang nyasar-nyasar ini, fakir sama fakir miskin diberi bagian dari hewan korban, boleh. Jangan atas nama upah. Yes. Bagaimana hukum jual kulit hewan kurban? Tidak boleh. Tadi sudah jelas. Seluruh apa yang ada di hewan itu untuk pekerjaan. Jelas. Ditambah lagi sabda dari Rasulullah, "Man dzaa'a jilda'u udhiyatin fala udhiya salat." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Tidak. Ya, maka tidak boleh dijual kecuali orang fakir miskin yang mendapatkan kulit ini. Saya seorang fakir, saya dapat kulit dari si bulan yang kurban, kulit itu mau saya apakan tetap saya. Mau saya pakai untuk apa, mau saya jual tetap. Tapi yang kurban, korban tentu termasuk panitia, karena panitia itu kan wakil dari yang korban. Jadi kan yang membacakan Allahumma taqabbal min fulan wa min ali fulan, kan panitia itu yang memotong. Ya, karena itu panitia tidak boleh menjual kulit binatang dengan alasan waktu untuk fakir miskin, untuk diberikan uangnya kepada fakir miskin, itu hak fakir miskin. Ya, dan ini kita ketemu lagi Senin ya. Mungkin Senin terakhir. Ya, mungkin Senin terakhir di situ malam Ahad terus. Ya, karena malam Senin mau buka ini. Dan tetap mengurus tidak mengizinkan ibu bawa anak. Jadi mohon tidak membawa anak-anak untuk terus. Ya, dua ini bisa menjamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.